Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tentang makna murakkab, makna kaunihi murakkaban. Sekarang kita masuk makna mufidan. Qala syari wa makna kaunihi mufidan ayakhsuna sukutul mutakallimi alaihi bihai sulayab qassami'u muntadiran di syai'in akhara. Makna kalam itu harus mufid, memberi faedah, adalah hendaknya sukutul mutakallim, diamnya pembicara itu bagus atasnya. Ketika si pembicara diam dari pembicaraan, itu yahsun, sudah bagus kalam tersebut, kalimat tersebut. Diketahui dari mana bagusnya? Bagusnya kalam si mutakallim itu ketika telah berhenti, dilihat dari apa? Diketahui dari ihaisu layat qasami muntadiran li syai'in akhar, di mana si pendengar tidak lagi menunggu sesuatu yang lain. Ketika si pembicara sudah berbicara, kemudian pendengar tidak menunggu-nunggu lagi apa yang akan diucapkan oleh si pembicara, maka itu namanya mufid. Kalamnya sudah memberikan faedah sempurna. Falau qulta idza hadaral ustadu la yusamma dzalika kalaman. Kalau kamu katakan idza hadarul ustadu, apabila ustad itu hadir datang, ini tidak dinamakan kalam. Ya. Walau annahu lafdun murakkabun min salasi kalimatin, walaupun dia sudah berupa lafaz, ya, idza lafaz, hadara lafaz, ustad lafaz, ada suara, ada huruf hijaiyahnya. Demikian pula murakkab dari tiga kata, idza, hadara, dan al-ustad. Sudah terpenuhi dua syarat, lafdun, murakkabun. Dan juga wada sebenarnya, bahasa Arab juga. Tapi tidak dikatakan kalam. Kenapa? Li'annal mukhataba yantadiru ma taquluhu ba'da hada, mimma yatarattabu ala huduril ustadi. Karena si al-mukhatab, orang yang diajak bicara akan menunggu apa yang kamu ucapkan setelah ini, dari apa yang terjadi setelah kehadiran ustadz itu. Apabila ustadz datang, idza hadarul ustadz, ini kalau belum sempurna. Karena si pendengar akan menunggu apa, kalau ustadz datang ada apa. Fa idza qulta idza hadarul ustadz ansatat talamidu. Soro kalaman li husulil fa'idati. Apabila kamu katakan idza hadarul ustadu ansatat talamidu, apabila ustad datang murid-murid diam, jadilah ini kalam, karena sudah terhasilkan fa'idah. Dari mana diketahuinya? Mukhatab, orang yang diajak bicara, tidak lagi menunggu sesuatu yang lain setelah ucapan ini. Nah, kita baca jawabnya. Ida dorfun lima yastakbilu minaz zamani tadammana makna syarti mansubun ala dorfiyah. Ida di sini adalah dorof, terhadap waktu yang akan datang, mencakup, mengandung makna syarat. Ya, mengandung makna syarat. Dia mansub sebagai dorof. Wa nasibu lahu al-fi'lun ansota. Amil yang menasabkan ida adalah fi'il ansota. Hadara fi'lun madin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Hadara fi'il madi mabni atas fath, tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Al-ustadu fa'ilun marfu'un bil fi'li. Al-ustad fa'il marfu' dengan fi'il. Hadara wa alamatu rafi, kalau mau disempurnakan, wa alamatu rafi dhammah dhahirah ala akhiri an isim mufrad. Tanda rufa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya karena dia isim mufrad. Ya, fa'ilun marfun bil fi'li hadara. Ya. Oh, disebutkan di sini. Alamatu rafi dhamma dhair ala akhir bi anna ismi mufrad wa idha mudafun. Wa jumlatu hadara al-ustadu fi mahali jarin bil mudaf. Idha ini untuk huruf tadi mudaf, sedangkan jumlah hadara al-ustad menduduki kedudukan jar sebagai mudaf ilaih. Ansota fi'lun madin mabniun ala al-fathi la mahala lahu minul i'rab. Ansota fi'l madi mabni atas fa, tidak ada kedudukan i'rabnya. At-talamidu fa'ilun marfun bil fi'li. Ansota. Talamidu fa'il marfun dengan fi'l ansota wa alamat rafihi dhammah dhaira ala akhirihi li'annahu jam taksir. Wa jumlatu ansota talamidu la mahala lahu minul i'rab. Tidak ada kedudukan i'rab li'annaha waqiatun fi jawab syarti ghairi jazimin wa huwa idha, karena dia terletak sebagai jawab syarat yang tidak menjazimkan yaitu idha. Tabarakallahu fikum, ini makna atau yang dimaksud dengan mufid. Kita masuk kepada yang keempat. Qala wa makna kawanihi mawdu'an bil wad'il arabi an takunal alfadu al musta'malatu fil kalami min al alfadil lati wada'athu al arabu lid dalalati ala ma'nan min al ma'ani. Makna kalam itu harus maudu'an bil wad'il arabi, hendaknya lafaz-lafaz yang digunakan di dalam kalam itu dari lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan atau satu makna dari makna-makna. Lidalalah ini bisa dibaca dengan taslis iddal. Bisa lidulalah, lidalalah, lidilalah. Nah, yang paling fasih, sebagian mereka mengatakan fath ad-dalalah, sebagian mengatakan kasrah. Ya. Lidilalah. Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah Al-Ajurumiyah, beliau menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wada ini mencakup dua perkara. Wada itu dengan makna menggunakan bahasa Arab, yang kedua adalah dengan kesadaran si pembicaranya. Nah, wada yaitu dengan sadar dia mengucapkannya, dan juga apa? menggunakan bahasa Arab. Itu qasidan, gimana qasidan, sengaja mengucapkannya. Baik, barakallahu fikum. Ini makna maudu'an bil wad'il arabi, yaitu lafaz-lafaz yang diucapkan, yang digunakan dalam kalam itu menggunakan bahasa Arab. Ya. Dengan tambahan faedah dari Syekh Nuzaimin, ini qasidan, sengaja. Nah, maka keluar darinya ucapan orang yang lindur, orang yang mabuk. Walaupun dia berbicara bahasa Arab, secara nahu dia bukan kalam. Karena dia tidak wada. Nah, adapun kalau wada bermakna bahasa Arab, nanti akan disebutkan keluar darinya bahasa-bahasa ajam. Taib. Masalan hadara kalimatun wada'aha al-arabu lima'nan. Contohnya hadara, sebuah kata yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk suatu makna. Apa makna hadara? Wa huwa husulul huduri fi zamanil madi. Terjadinya hadir di waktu lampau, telah hadir. Wa kalimatu Muhammadun qad wada'aha al-arabu lima'nan. Sedangkan kata Muhammad juga orang-orang Arab menggunakannya untuk satu makna. Apa itu makna Muhammad? Wa huwa tatu syahsil musamma bihadal ismi. Zat seseorang yang dinamai dengan nama ini. Seorang namanya Muhammad. Fa idza qulta hadara Muhammadun takunu qad istamalta kalimataini. Naam, kullun minhumma mimma wada'aha al-arabu. Maka apabila kamu katakan hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir, jadilah engkau telah menggunakan dua kata yang masing-masing dari dua kata itu telah dari kata-kata yang digunakan oleh orang-orang Arab. Nah, hadara Muhammadun. Arabnya hadara fil madin mabni al-fathi la mahala min al-i'rab Muhammadun fa'ilun marfun bil fi'li hadara wa alamatu rafi dhammah dhahirah ala akhirih. Fi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'al ajamu. Ya. Berbeda dengan kalau kamu berbicara menggunakan kalam yang dipakai oleh orang ajam. Dipakai oleh orang ajam. Al-Fursi, Al-Turki, Al-Barbari, Al-Faranji. Fa'innahu la yusamma fi urfil ulama'il arabiyyati kalaman. Seperti bahasa Persia, Turk, Barbar, orang-orang Eropa. Maka tidaklah dinamakan menurut urufnya, biasaannya ulama bahasa Arab sebagai kalam. Wa in sammahu ahli lughatil ukhra kalaman, walaupun ahli bahasa yang lainnya mengatakan itu kalam. Karena sebagian mengatakan ya yang terpenting apa? Husulul faedah, tercapai faedah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, selesai dari pembahasan tentang al-kalam indan nahriyin harus berubah apa? Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Apa itu makna lafad? Kemudian murakkab, mufid dan wad'. Qala amsilatun lil kalamil mustawfi syurut. Al-amsilatun lil kalami al-mustawfi syurut. Contoh-contoh untuk kalam yang terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa saja tadi? Dalam matan tadi, al-lafdu, al-kalamu wal-lafdu, al-murakkabul mufidu bil-wad'i. Contohnya, al-jawu sahwun. Udara itu cerah, sih. Ini susunan mubtada khobar. Al-jawu mubtada, sahwun khobar. Dari dua kata. Lafad, murakab, mufid, wad'. Al-bustanu musmirun. Kebun itu berbuah. Al-bustanu mubtada musmirun khobar. Al-hilalu sati'un. Hilal, bulan sabit itu terbit. Ini juga sama, dua kata. As-sama'u safiyatun. Langit itu cerah. Sama mubtada safiyatun khobar. Yang berikutnya, yudhi'ul qamaru lailan. Bulan itu bersinar di malam hari. Ini fi'il, fa'il, dhorof. Fi'il, fa'il, dan dhorof. Dari tiga kata, yudhi'u, al-qamaru, lailan. Yanjahul mujtahidu. Fi'il, fa'il. Ya. Yanjahu. Orang yang rajin, yang sungguh-sungguh itu akan berhasil. Nah, yanjahu ini fi'il, al-mujtahidu, fa'il. Dua kata. La yuflihul kasulu. Tidak akan beruntung orang-orang tidak akan beruntung pemalas itu al-kasul, tidak sekedar malas tapi ini sighah mubalaghah pemalas. Tapi ya tiga kata la huruf nafi yuflihu fi'il mudhari al-kasul isim fa'ilnya. Yani isim sebagai fa'il. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak ibadah kecuali Allah. Muhammadun safwatul mursalin, Nabi Muhammad adalah pilihan para rasul. Jadi tiga kata. Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kita. Dari tiga kata. Muhammadun Nabiyuna. Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Amsilatun lil lafdil mufrad. Contoh-contoh untuk lafad mufrad. Contohnya Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu, Qama, Man atau Min. Muhammadun, dari mim, ha, mim, mim, dal. Lafad adalah apa? Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Aliyun, berapa huruf ini? Empat, ya. Ain, lam, ya, ya. Kayaknya double. Di tasdir itu berarti ada dua huruf. Ibrahim, ada tujuh huruf. Qama, ada tiga huruf. Mim atau man, ada dua huruf. Amsilatun lil murakkabi ghairil mufidi. Contoh-contoh untuk murakab, susunan yang tidak memberikan faedah. Madinatul Iskandariyati, kota Iskandariyah. Abdullah, Hadramaut. Lau ansofa annas, seandainya manusia itu adil. Idza ja'a syita, jika datang, apabila datang musim dingin. Ini tidak ada syaratnya juga, tidak ada jawabnya. Mahma ahfal murai, bagaimanapun si tukang riak, ya orang yang riak itu menyembunyikan. Ini juga tidak ada jawabnya. In tala'ati syamsu, jika matahari terbit. Ini juga tidak ada syarat, tidak ada jawabnya. Barakallahu fikum. Murakab tapi tidak memberi faedah. As'ilatun ala ma taqaddama, pertanyaan-pertanyaan dari apa yang telah lalu. Untuk as'ilatun ini, barakallahu fikum, diharapkan masing-masing antum mempunyai buku tulis untuk mengerjakan, mengumpulkan as'ilah ini. Sekaligus sebagai ringkasan, ya, khulasah dari pelajaran yang telah lalu. Nah, jadi, soal nanti pada, kalau sudah ada pertemuan secara tatap muka, nanti akan diminta untuk dikumpulkan ini. Jadi diharap untuk mengerjakan as'ilah ini di buku tersendiri. Nah, di antara faedahnya adalah untuk khulasah, membuat ringkasan dari pelajaran yang telah lalu. Pertanyaan pertama, ma huwa al-kalam? Apa itu al-kalam? Ma makna kaunihi lafdhon? Apa makna keadaan kalam itu harus berupa lafad? Wa ma makna kauni mufidan, harus mufid? Wa ma makna kauni murakkaban? Ma makna kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi? Yang terakhir, mathil bi khamsati amsilatin lima yusamma indan nuhati kalaman. Buatlah lima contoh dari apa-apa yang dinamakan menurut para ahli nahwu sebagai kalam. Nah, tapi tidak boleh contohnya sama dengan yang sudah ada di dalam kitab ini. Membuat kalimat tersendiri. Membuat kalimat sendiri tidak boleh mencontoh yang sudah ada di dalam kitab ini. Baik, barakallahu fikum. Nah, anwa'ul kalam, macam-macam kalam. Anwa'ul kalam, macam-macam kalam, sebenarnya yang lebih tepat di sini adalah aksamul kalimah, macam-macam kata. Nah, karena setelah ini beliau akan menyatakan apa? Pembagian kata. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, wa aqsamu salasatun. Pembagian macam pembagian kata ada tiga kalimah. Baik. Pembagian kata ada tiga. Tapi barakallahu fikum disebutkan dalam catatan di khulal di bawah ta'liqnya. Fil kawakibi anna hadha taqsima lil kalimati wa laysa lil kalami falyata'ammal. Maksudnya pembagian ini, pembagian menjadi tiga ini adalah pembagian untuk kalimah, kata, bukan pembagian kalam, maka perhatikanlah. Ismun wa fa'ilun wa harfun ja'a li ma'nan. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Baik, pembagian kalimah. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Disebutkan dalam ta'liq. Wa ma'nahu harfun ja'a liyadulla ala maknan fi ghairihi. Maknanya adalah huruf yang memiliki makna. Maknanya adalah huruf yang datang untuk menunjukkan atas suatu makna pada yang selainnya. Fa akhraja al-harf alladhi idza udhifa ila ghairihi la yadullu ala ma'nan. Maka mengeluarkan darinya huruf yang apabila disandarkan kepada kata yang lainnya tidak menunjukkan suatu makna. Mislu huruf at-tahajji, seperti huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, za, jim dan seterusnya. Famathalan harful mimi min Muhammadin idza afradnahu la yadullu ala anna al-mahdhufa Muhammad. Maka semisal huruf mim, jika kita sendirikan mim, ya, tidaklah menunjukkan atas bahwasanya yang dibuang itu Muhammadun. Aw bima'na awdaha law qulta kharajat dal al-baita aw safarat ain makkata. Al-harfani fi hadaini al-misalaini lam nastafid minhuma syai'an. Ya, atau dengan makna yang lebih jelas, kalau kamu katakan kharajtu dal bait, safartu an ain makkah. Dua huruf ini yaitu dal dan ain pada dua contoh ini tidaklah kita bisa mengambil faedah darinya sedikit pun. Ya, apa maknanya? Dal ain. Bihilafi ma law qulta kharajtu minal baiti. Beda kalau kamu katakan aku keluar dari rumah. Minal bait. Min di sini syaitnya. Aw safartu ila Makkah, aku safar ke Makkah. Fa innana nastafidu minal misalil awal anna ittida'al khuruji kana minal bait. Maka kita bisa mengambil faedah dari contoh yang pertama, bahwasanya permulaan keluar itu dari rumah. Minal bait. Jadi min di sini maknanya adalah al-ittida'. Min al-ittida'. Kita bisa mengambil faedah min di sini maknanya adalah permulaan. Aku keluar dari rumah. Ini keluar, permulaan keluarnya dari rumah. Wa minal mithali sani anna safaran taha ila Makkata. Dari contoh yang kedua, safar tu ila Makkata. Ila di sini berarti maknanya apa? Al-intiha. Fal khulasatu annal hurufa naw'ani. Maka khulasahnya, ringkasnya, huruf itu ada dua macam. Hurufun ma'ani dan hurufun mabani. Huruf-huruf yang memiliki makna dan huruf-huruf yang membangun sebuah kata. Apa itu huruf mabani? Wa huwa ma tubna minhul kalimatu. Huruf mabani adalah huruf yang dibangun sebuahnya kata. Itu huruf-huruf hijaiyah, nama lainnya. Huruf-huruf hijaiyah. Fa huruful ma'ani idza adaftaha ila ghairiha afadat ma'nan kama taqaddama fil misalaini. Maka huruf-huruf ma'ani itu apabila kamu sandarkan kepada kata yang lain, dia memberikan faedah makna. Sebagaimana telah berlalu dalam dua contoh tadi. Minal bait ila makkata. Min ila itu memberi faedah. Bihilafi ma idha ataina bilhafi mujarradan fa'innahu la yufidu maknan. Nah, beda apabila kita mendatangkan huruf itu saja. Tidak disandarkan dengan kata yang lainnya, maka dia tidak memberi faedah makna sama sekali. Kaulika ila an min. Ya, seperti jawabannya huruf ila an min. Fahadil hurufu la tufidu maknan. Huruf-huruf ini tidak memberi faedah makna. Walau kanat min hurufil ma'ani. Walaupun dia termasuk huruf-huruf ma'ani. Tapi kalau berdiri sendiri, tidak memiliki makna. Illa idza adkhalta ala ghairiha, kecuali kalau kamu masukkan kepada kata yang lainnya. Fa innaha tufidu ma'nan kama taqaddama fil misalain, maka dia memberikan faedah makna sebagaimana telah berlalu dalam dua contoh. Wa amma huruful mabani fala tufidu syai'an sawa'un adkhalnaha ala ghairiha. Adapun huruf-huruf mabani, maka dia tidak memberi faedah sedikit pun. Sama saja apakah kita memasukkannya kepada kata yang lainnya, sebagaimana yang telah lalu, awlam nudhilha, atau tidak kita masukkan ke kata yang lainnya. Da, al-bait, ain, makkah, tidak ada maknanya. Demikian pula kalau kita tidak masukkan ke kata yang lain sendirian. Dal, ro, fa, fa'ulima mimma taqaddama qablu anna harfal hijai juz'un minal kalimati. Wa harfal ma'ani kalimatun bidzatiha. Maka diketahui dari apa yang telah lalu sebelum ini, bahwasanya huruf hija'i itu adalah bagian dari kata, dan huruf makna adalah kata itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Adapun syarahnya tentang pembahasan ini insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadri. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.